Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa ma'ashir al-ikhwah ayuhat talabah ra'ani wa ra'akumullah. Kaum muslimin yang saya muliakan, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-23 dari bulan Jumadil Ula 1439 Hijriah yang bertepatan dengan 8 Februari 2018, Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita bisa kembali bermajlis dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita setiap 2 pekan sekali dalam membahas karya dari Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan Al-Fauzan dalam syarah beliau terhadap karya Al-Imam Al-Barbahari. Karya beliau ini dinamakan dengan Ittihaful Qari Bitta'aliqati ala syarhi sunnah lil-imam Al-Barbahari. Walhamdulillah kita telah menyelesaikan poin yang pertama dan kedua dari apa yang ternukil dari ucapan-ucapan Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Dan insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan melanjutkan pada poin yang ketiga. Berkata Syekh Salih Al-Fauzan alaihi rahmatullah, qala al-muallif rahimahullah. Berkata Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, wal asasul ladhi tubna alaihi al-jama'ah hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan pondasi utama yang di atasnya dibangun al-jama'ah, telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu ucapan-ucapan Al-Imam Al-Barbahari yang menunjukkan bahwasanya keyakinan akidah yang dimiliki beliau adalah al-Islamu huwa sunnah. Huwa sunnatu hiya al-Islam. Hakikat dari al-Islam adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah itu adalah al-Islam itu sendiri. Dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Begitu pula ucapan dari beliau alaihi rahmatullah yang berkaitan dengan al-jamaah, yang mana al-jamaah ini tidak akan mungkin bisa bersatu kecuali dengan adanya akidah yang satu, manhaj yang satu, ajaran yang satu, yaitu tauhidullahi jalla wa ala. Dan pada poin yang ketiga ini beliau menjelaskan pondasi utama yang bisa memperkuat al-jamaah tersebut adalah ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah murid-murid Nabi alaihi salatu wasallam dari kalangan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ardahum wa rahimahumullahu ajma'in. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka semua. Wahum ahlus sunnati wal jama'ah. Dan mereka adalah ahlus sunnati wal jama'ah. Faman lam ya'khud anhum faqad dhalla wabtada'. Barang siapa yang tidak mengambil dari mereka, tidak menyandarkan pemahaman-pemahamannya kepada mereka, para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardahum, maka mereka telah sesat dan ibtada'a, memiliki jalan yang baru. Karena sahabat-sahabat Nabi telah menelusuri jalan ini, jalan al-haq, dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka ketika ada sebahagian pihak, sebahagian sekte yang ingin mengambil jalur selain jalurnya para sahabat, berarti dia ibtada, telah membuat jalan yang baru. Telah membuat jalur yang baru yang seakan-akan itu pula akan mengangkat mereka dan membawa mereka menuju jannah Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak. Kemudian kata beliau, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap jalan-jalan yang baru tersebut adalah kesesatan. Wadh-dhalalatu wa ahluha finnar, dan setiap kesesatan serta mereka yang melakukan kesesatan-kesesatan tersebut, mengamalkan amalan-amalan thalih, amalan-amalan bid'iyah, semuanya tempatnya berada di an-nar, di neraka Allah wal'iyadzu billah. Berkata beliau asy-syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, qawluhu, ucapan al-imam al-Barbahari, wal asasul ladzi tubna 'alaihi al-jama'ah, pondasi yang di atasnya dibangun al-jama'ah tersebut. Man humul jama'ah, siapa jama'ah tersebut yang dimaksudkan oleh beliau? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, alladzina hadza sya'nuhum, yang keadaan mereka seperti ini, merekalah yang menjadi pondasi utama dalam menjadikan al-jama'ah sebagai kelompok yang berjalan di atas keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-jama'ah adalah kelompok yang sama sekali tidak akan pernah membangkang ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diucapkan oleh beliau alaihi salatu wassalam kepada mereka berupa perintah, anjuran, nasihat dan yang semisalnya pasti akan diikuti. Mereka adalah orang-orang terpilih. Mereka adalah, kata beliau, Syekh Al-Fauzan, hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man jaa ba'dahum min at-tabi'in, dan yang datang setelah mereka dari kalangan tabi'in. Wa atba'i tabi'in, dan para murid-murid tabi'in tersebut, para pengikut dari tabi'in. Wal qurunil mufaddalah, dan generasi-generasi terbaik setelah mereka, yakni a'immatus salaf. Haula humul jama'ah, mereka semua inilah yang dimaksudkan dengan al-jama'ah. Dimulai dari ashabun nabi, kemudian turun kepada murid-murid mereka yang dinamakan dengan tabi'in, turun lagi kepada murid-murid tabi'in yang bernama atba' tabi'in, turun lagi kepada qurun al-mufaddalah, generasi-generasi terbaik umat ini, a'immatus salaf, yang terdapat di dalamnya Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Ibn Majah, Al-Imam Tirmidzi, ashab kutubus sunan, a'immatus salaf. Begitu pula a'immah al-madzahib, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Malik alaihim rahmatullah. Kemudian kata beliau, wa man iktada bihim minal mutaakhirin, dan yang mengikuti mereka, dan yang mengikuti jalan-jalan mereka dari orang-orang terbelakang. Haula humul jamaah, mereka adalah al-jamaah. Alladzina yajibu 'alal muslimi ay yakuna ma'ahum, yang wajib bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, terlebih seorang salafi sunni yang sudah menisbahkan dirinya kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti jalur-jalur mereka. Walau nalahu man nalahu minal adza, walaupun ketika mereka mengikrarkan diri mereka untuk mengikuti jamaah tersebut, mereka akan mendapati gangguan-gangguan yang banyak, cemoohan-cemoohan dari manusia, celaan-celaan dari kerabat-kerabat terdekatnya, dan gangguan-gangguan secara umum. Wa minat tahdid, atau bahkan mungkin mereka akan mendapatkan ancaman karena mengikuti jalan al-jamaah tersebut. Wa minat ta'yir, dan mereka mungkin akan diremehkan, akan disepelekan oleh orang-orang yang berada di sekitar mereka. Wa minat tahajjum, bahkan mereka bisa diserang, bisa dizalimi. Yasiru ala hadza wa yatahammal, maka mereka harus tetap sabar dan kokoh di atas jalan al-jamaah tersebut. Jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in, atba' tabi'in, a'immatus salaf, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Madama annahu 'alal haqq, selama dia berada di atas kebenaran. Fala yanharif 'anil haqq, jangan sampai dia tidak sabar dengan cobaan-cobaan yang ada, cemoohan-cemoohan yang ada, celaan-celaan yang ada, lantas dia berpaling dari al-haq. Tidak sabar dengan al-adza, tidak sabar dengan gangguan-gangguan. Maka itu bisa menyebabkan keistiqomahan dia dijual begitu saja. Maka jangan sampai, kata beliau. Bal yasiru ala ma asabah, atau bal yasbir ala ma asabah, bahkan dia harus sabar untuk menghadapi sekian banyak musibah yang menimpa dia. Wa illa fa innahu sayakunu hadafan lil mughridin wa du'atus su' wa du'atud dalal. Kalau dia tidak sabar dalam menempuh atau mengalami gangguan, menghadapi gangguan-gangguan yang ada, celaan-celaan yang ada, ketika berada di atas jalur al-haq, jalurnya sahabat, jalurnya tabi'in, dan yang setelah mereka, maka mereka akan menjadi sasaran empuk bagi para pembawa kesesatan, bagi du'atus su', para da'i yang menyeru kepada kejelekan. Kalau bahasa Nabi SAW, du'atun ila abwabi jahannam, para dai yang akan menyeru kepada jahannam, neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa du'atud dalal, dan para dai kesesatan. Kalau tidak sabar, mereka akan langsung dimakan oleh para dai tersebut. Dikirimkan syubhat-syubhat, melihat kelompok tersebut atau si fulan atau si A tadi tidak kokoh di atas al-haq, tidak sabar di atas sekian banyak musibah, sekian banyak celaan, maka datang para du'at as-su, para du'at ad-dalal, para da'i yang membawa panji kesesatan, akan mengirimkan syubhat-syubhatnya dan mengatakan ahlan wa sahlan indana, selamat datang kalau kamu mau bergabung dengan kami. Ini tatkala seorang menghadapi musibah tanpa adanya as-sabr, tanpa adanya kesabaran. Kemudian beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan kepada kita keutamaan para al-jamaah tersebut. Kenapa kita harus mengikuti al-jamaah? Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshari wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an." Allah Jalla wa ala mengatakan di dalam ayat yang mulia di dalam surah Taubah ayat ke-100, was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu, minal muhajirin wal anshar, dari kalangan al-muhajirin dan dari kalangan anshar, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wardahum, wal ladzina taba'uuhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan, yakni dari kalangan tabi'in, atba' tabi'in, dan yang seterusnya, radhiyallahu anhum waradu'an, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Jalla wa ala pun telah berfirman, lamma dzakara al-muhajirin wal anshar fi suratil hasyr, ketika menyebutkan keadaan muhajirin, keadaan al-anshar, keadaan sahabat-sahabat Nabi di dalam surah Al-Hasyr, Allah Jalla wa ala mengatakan, wal ladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kata Allah Jalla wa Ala mensifati keadaan al-muhajirun, keadaan al-ansar, apakah mereka orang-orang yang dengki kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya, ataukah sebaliknya? Sifat yang ada di sisi mereka adalah walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana, yang datang setelah mereka, setelah sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, mereka adalah golongan generasi yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa mereka? Rabbana, wahai Rabb kami, ighfir lana, ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni pula dosa-dosa orang yang telah mendahului kami dengan keimanan-keimanan mereka. Orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam. Orang-orang yang lebih dahulu mengikrarkan keimanannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau jadikan ya Allah di hati-hati kami ghilla, penyakit hati, kedengkian. Kepada siapa? Lilladzina amanu. Kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, engkau adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian kata beliau, fal mutaakhiru yaqtadi bil mutaqaddimi min ahli al-haqqi wa ahli al-khair. Maka orang-orang yang terbelakang, yang hidup di zaman-zaman yang jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tugas mereka adalah yaqtadi, mengikuti, mencontoh orang-orang yang telah lebih dahulu berhadapan dengan Nabi, terlebih dahulu berhadapan dengan sahabat-sahabat Nabi. Ini tugas mereka, hanya mengikuti, bukan membuat perkara-perkara yang baru. Yang mana mereka itu yang dahulu sudah bertemu dengan Nabi, sudah bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi, sudah bertemu dengan orang-orang yang mulia, ahlul jannah, adalah dari kalangan ahlul haqqi wal khair. Mereka adalah pemegang kebenaran dan yang memiliki kebaikan yang banyak. Walau kana bainahu wa bainahum zamanun tawilun, walau di antara mereka sangat terpantau jarak yang jauh, zaman yang jauh, sekian ribu tahun, sekian ratus tahun, akan tetapi mereka tetap bisa mengikuti jalur para sahabat dan yang setelah mereka. Yalzamu makanu alaihi mahma kallafahu dhalik fahuwa yasbir. Maka yang wajib bagi seorang muslim adalah tetap berada di atas jalur sahabat-sahabat Nabi dan yang setelahnya. Walaupun hal itu sangat berat, maka akan dia rasakan. Walaupun hal tersebut akan dia rasakan dengan masyakkah, kesulitan. Karena sekian banyak musibah tadi, sekian banyak azab, sekian banyak gangguan. Fahuwa yasbir. Maka yang wajib untuk dia adalah bersabar di atas jalan tersebut. Qauluhu. Kemudian beliau mengatakan, ashabu Muhammadin, ucapan al-imam al-Barbahari, ashabu Muhammadin, sahabat-sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ay minal muhajirin wal ansar. Yaitu dari kalangan al-muhajirin dan dari kalangan al-ansar. Liannahum humul ladhina sahibur rasulah sallallahu alaihi wassalam. Karena mereka lah yang telah hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wassalam dalam suka maupun duka. Mereka akan selalu mendampingi Nabi alaihi salatu wassalam. Wajahadu ma'ah. Dan mereka adalah orang-orang yang berperang, berjihad fi sabilillah bersama dengan Nabi. Wa nasaru. Bahkan mereka adalah orang-orang yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sekian banyak gangguan musyrikin, al-yahud wan nasara, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh beliau alaihi salatu wassalam dari kalangan kufar. Yang menjaga, melindungi Nabi alaihi salatu wassalam adalah sahabat-sahabat beliau, al-muhajirun wal-ansar, wa tahammaluddin. Dan mereka adalah orang-orang yang membawa amanah agama ini, meneruskan tongkat estafet dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa naqaluhu lana, dan menyampaikan hal tersebut terus kepada murid-murid mereka. Murid-murid mereka pun terus kepada murid-muridnya lagi, sampai ke zaman kita sekarang ini. Syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih terjaga. Masih terjaga, masih murni. Al-Quranul Karim masih murni keadaannya tanpa adanya tambahan ataukah pengurangan sedikit pun. Fahumul wasitah. Maka para sahabat tersebut, al-muhajirun wal-ansar, adalah wasitah, perantara. Bainana wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Antara kita dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Falladzina yasubbuna as-sahabah. Maka barang siapa yang berani untuk mencela sahabat-sahabat Nabi, au yatanaqqasunahum, atau mengurangi, melecehkan, meremehkan kemuliaan-kemuliaan mereka, yuriduna ay yahdimul Islam. Hakikatnya mereka adalah kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan Islam. Lakinnahum ja'u bihadzihil hilah. Akan tetapi karena mereka tidak mampu langsung menghancurkan Islam, menjelek-jelekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, mencela Allah Subhanahu wa taala secara langsung melalui jalur ini. Sahabat-sahabat Nabi dulu yang mereka cela. Karena mereka tidak mungkin mencela Rasul. Kalau mereka sampai mencela Rasul, maka otomatis semua mata akan tertuju pada dia. bahwa kamu adalah orang kafir, bahwa kamu adalah orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka tidak mau, mereka pintar. Ahlul bid'ah wal ahwa, orang-orang yang cerdas. Mereka memiliki makar. Yang ketika makar tersebut tidak disingkap oleh para ulama, kebanyakan manusia akan tertipu. Karena yang ada di sisi mereka adalah asyubuhat. Dan hakikat dari asyubuhat adalah la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak diketahui oleh sebagian besar dari manusia. Hanya segelintir para ulama, ar-rabbaniin, yang mengetahui bahwasanya ini adalah syubhat dan ini adalah makar serta ini adalah kelompok ad-dhalal, kelompok yang sesat dan menyesatkan. Kemudian beliau menjelaskan, fa idza takallamu fis sahabah wa asqatu qimatahum madza yabqa hina idzin minal wasithah bainana wa bainar rasul. Kalau kita menelaah lebih dalam, apabila mereka, kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan tadi, mencela sahabat-sahabat Nabi, merendahkan kredibilitas-kredibilitas mereka, harga diri mereka dijatuhkan. Madza yabqa hina idzin, apa yang tersisa di tengah-tengah kita? Al-wasithah, perantara antara kita dengan Nabi. Perantara antara kita dengan Nabi adalah sahabat-sahabat beliau. Kalau kredibilitas mereka sudah jatuh, harga diri mereka sudah dicaci maki, Abu Bakar dan Umar sudah dianggap kafir, siapa yang menjadi perantara antara kita dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Faqasduhum qat'us silati bis-sabiqin al-awwalina minal muhajirin wal ansar. Maka hakikatnya tujuan mereka adalah untuk memutus hubungan antara manusia yang hidup di zaman sekarang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Diputus hubungannya, perantaranya diputus, sambungannya diputus. Jadi tidak bisa sama sekali menukilkan apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari kalangan al-muhajirin dan dari kalangan al-ansar. Hatta tadillal ummah, sampai umat nanti benar-benar gelap, merasa tersesat jalannya. Tidak ada lagi cahaya yang bisa membimbing mereka. Karena selama ini cahaya tersebut berasal dari bimbingan-bimbingan para sahabat, pemahaman-pemahaman mereka. Wa illa faman ladzi hamalahum ala sabbis sahabah? Kalau tidak ini yang mereka inginkan, lantas kenapa mereka mencela sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wardahum? Hal bainahum wa bainas sahabah mushahanatun fi malin aw nahwi? Apakah mereka memiliki tendensi-tendensi pribadi? Apakah mereka memiliki sakit hati pribadi kepada sahabat-sahabat Nabi? Tidak. Kaum Syiah Rafidah yang jelas-jelas mengatakan Abu Bakar, Umar kafir, bahkan tidak ada sahabat-sahabat Nabi yang selamat dari hukum sebagai seorang yang murtad di sisi mereka, kecuali hanya segelintir, Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain dan Ahlul Bait. Kenapa mereka mencela sahabat-sahabat Nabi? Padahal sahabat-sahabat Nabi tidak ada urusan pribadi dengan mereka. Mereka pun tidak sakit hati. Lantas kenapa mereka menjatuhkan harga diri seorang Abu Bakar, orang mulia, ahlul jannah, mereka jadikan sebagai ahlun nar? Apa tujuan mereka kalau tidak ingin menghancurkan wasithah, perantara antara kita dengan Nabi SAW? Apa tujuan mereka mencela Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu? Karena Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menukilkan sekian banyak hadis, sekian banyak riwayat yang membantah kebid'ahan-kebid'ahan mereka, yang membantah syubhat-syubhat mereka. Muak mereka mendengar nama Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini hadis yang paling dibenci oleh ahlul bid'ah wal ahwa, terkhusus dari kalangan sufiyah. Bagaimana mereka bisa mencela Nabi? Enggak akan mungkin. Siapa yang menukilkan hadis tersebut? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, kata beliau alaihi salatu wassalam, maka amalan tersebut mardud, tertolak. Siapa yang menukilkan Aisyah radhiyallahu taala anha? Berarti Aisyah ini dihabisi oleh mereka. Aisyah adalah seorang penzina. Aisyah adalah seorang yang sedang di annar, sedang diazab neraka Allah Subhanahu wa taala. Dijatuhkan harga diri Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita kaum mukminin radhiyallahu taala anha wa ardaha. Mereka tidak mungkin menolak hadis Nabi, hadis yang sahih, riwayat yang sahihah, sanad yang muttasil, bukan sanad yang terputus. riwayat yang benar-benar dari Nabi SAW. Tidak mungkinnya mereka mencela Nabi, akhirnya mencela yang menukilkan hadis tersebut, yaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena mereka tidak menemukan jalan lain. Halis sahabah azauhum, apakah para sahabat tersebut pernah mengganggu mereka? Wa bainahum wa bainas sahabah qurun mutatawilah. Padahal antara zaman mereka kelompok Syiah Rafidah, Al-Khumainiyah, Itsna Asyariyah dan yang semisalnya dari kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan, menjatuhkan harga diri sahabat, jarak mereka dengan sahabat Nabi sangat jauh. Tidak pernah mereka melihat zaman Nabi. Tidak pernah mereka bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi. Tapi kenapa mereka lancang? Karena mereka ingin mencela hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengusik amalan-amalan saleh dalam tanda kutip yang mereka kerjakan. Amalan-amalan saleh di sisi mereka hancur di tengah-tengah muslimin ketika dibantah dengan ahadis dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum. Falladhi hamalahum ala hadza bughdul qulubi, yang membawa mereka mencela, berani menjatuhkan harga diri para sahabat adalah penyakit yang ada di hati mereka. Kemarahan yang ada di hati mereka. Li'anna sahabah humul ladzina hamalu hadzal din. Karena para sahabat itulah yang telah menukilkan kepada kita agama-agama yang hak, ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hak ini, al-Islam, syariat-syariat beliau yang mulia. Fahum yuriduna ay yaqta'u as-silata bainar rasul sallallahu alaihi wasallam wa baina ummatihi. Yang mereka inginkan adalah memotong tali penghubung antara rasul dengan umat ini. Hatta tasquta hadzal din, hingga al-Islam ini, agama yang mulia ini menjadi hancur berantakan. Hadza huwa qasduhum. Inilah hakikat dari tujuan mereka. Tatkala berani menjatuhkan dan mencela sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum. Dan beginilah keadaan ahlul bid'ah wal ahwa. Kalau mereka tidak mampu untuk mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, tidak mampu merubah Al-Qur'anul Karim secara langsung, yang dicela bukan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha yang telah kita sebutkan tadi dicela habis-habisan oleh mereka. Begitu pula kita lihat bagaimana keadaan kaum Syiah Rafidah yang mencela malaikat Jibril. Bahkan berani mengatakan malaikat Jibril adalah seorang khain, seorang pengkhianat. Karena yang harusnya sebuah risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dititipkan kepada malaikat Jibril itu sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Ini kata mereka dan akidah mereka. Akan tetapi karena keadaannya khianat, maka malaikat Jibril mengirimkan wahyu tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke tingkat ini kesesatan yang ada di sisi mereka, khususnya kaum Syiah Rafidhah. Mereka tidak mungkin mencela Allah Subhanahu wa taala. Dicela wasithah, perantara Allah dengan Nabi, siapa? Malaikat Jibril. Mereka tidak mungkin mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dicela orang-orang terdekat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para sahabat beliau. Begitu pula keadaan ahlul bid'ah wal ahwa di zaman sekarang. Mereka tidak mungkin mencela secara langsung. Mereka tidak mungkin mencela secara langsung masyayikh kibar, para ulama rabbaniyun, Asy-Syaikh Rabi', Asy-Syaikh Ubaid al-Jabiri dan yang semisalnya dari para ulama ahli sunnati wal jamaah fi hadzal asr. Bahkan Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah wa ra'ah disebutkan oleh al-Imam al-Albani, Imamul Jarh wa Ta'did. Tidak berani dicela oleh mereka. Siapa yang dicela? Orang-orang dekatnya masyayikh tersebut. Para khawas, orang-orang khusus yang berada di sekitar masyayikh tersebut, berada di kanan kiri masyayikh tersebut. Karena mereka tidak mungkin mencela langsung Asy-Syaikh Rabi', mencela langsung Asy-Syaikh Ubaid al-Jabir. Tidak mungkin. Akhirnya jalan yang mereka ambil tak ubah seperti mereka-mereka yang mencela sahabat-sahabat Nabi karena tidak mampu untuk mencela Nabi secara langsung. Tariqah ahlul bid'ah wal ahwa dalam menolak al-haq, menolak kebenaran. seperti ini. Sejak dari zaman dahulu sampai di zaman kita sekarang. Tariquhum wadih. Cara-cara mereka, makar-makar yang ada di sisi mereka jelas dan terlihat. Akan tetapi yang berkaitan dengan hal ini menjadi syubhat bagi sebagian orang karena tidak memahami dengan benar. Akan tetapi di sisi para ulama, di sisi para masyayikh, di sisi para talabatul ilm, al-qudama, al-mutamakkinin, al-mustafidin, mereka bisa melihat dan menangkap. Ini adalah tariqat ahli bid'ah wal ahwa. Maka keadaan yang seperti ini adalah sesuatu yang harus dihindari. Kalau kita tidak senang kepada beberapa pihak, karena mereka membawa al-haq, maka introspeksi diri kita. Kalau kita melihat orang lain berada di dalam satu kesalahan, satu kekeliruan, dan kita menganggap itu adalah kekeliruan yang besar, kesalahan yang besar, atau mungkin dosa yang besar, nasihati. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Tiga kali Nabi SAW mengucapkannya. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Kecintaan kita kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, realisasi nyatanya adalah ad-din an-nasiha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita ketahui bersama di dalam surah Al-Asr menjelaskan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mereka-mereka yang selamat dari al-khasarah, mereka-mereka yang selamat dari kerugian yang nyata adalah yang saling menasihati di atas al-haq, saling menasihati di atas as-sabr. Maka kaum Syiah Rafidah, tatkala mereka melihat sesuatu yang ganjal di sisi para sahabat-sahabat Nabi, sesuatu yang ganjal di sisi para tabi'in, sesuatu yang ganjal di sisi para immatus salaf, sesuatu yang ganjal dari para ulama as-salaf, qurun al-mufaddalah. Kalau mereka menganggap itu adalah sesuatu dosa, satu kejelekan, satu kecacatan, nasihati para ulama as-salaf tersebut. Jangan langsung dicela. Karena ini adalah hakikat dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala langsung mencela, langsung menjatuhkan harga dirinya, langsung menjatuhkan kredibilitas yang dia miliki, maka apa bedanya kita dengan mereka? Kaum Syiah Rafidah yang sama sekali tidak menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ad-din an-nasiha. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah wa ra'ah, qawluhu, ucapan Al-Imam Al-Barbahari, wahum ahlu sunnati wal jamaah, mereka para sahabat Nabi, para tabi'in, atba' tabi'in, dan yang setelah mereka dari qurunul mufaddalah dan a'immatus salaf, adalah ahlu sunnati wal jamaah. Ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, walladzina ja'u min ba'dihim, الذين اتبعوهم بإحسان هم أهل السنة. Para sahabat Nabi dan yang datang setelah mereka, begitu pula dari atba' tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan sampai akhir zaman, mereka adalah ahlu sunnah. Ay ahlu tariqati sahihah. Mereka adalah orang yang berjalan di atas jalan yang benar. Wahiyya sunnah allati yashrahuha fi hadzal kitab. Dan itu adalah hakikat as-sunnah yang ingin dijelaskan oleh Al-Imam Al-Barbahari di dalam karya beliau ini, Syarh Sunnah. Sunnah apa itu? Yaitu sunnah yang berkaitan dengan jalan kebenaran yang ditelusuri oleh para sahabat-sahabat Nabi. Apa yang ada di sisi para sahabat-sahabat Nabi telah kita isyaratkan di awal majlis. Tugas kita adalah mengikuti. Al-ittiba' lab-ittida'. Hanya sekedar mengikuti, bukan membuat perkara-perkara yang baru. La yusammuna al-jama'ah, kata wahumul jama'ah al-haqiqiyah, mereka adalah jama'ah yang hakiki. Amma jitima'u ghairihim ala umurin batilah, adapun kelompok-kelompok yang berkumpul di atas perkara-perkara batil yang tidak sejalan dengan perjalanan-perjalanan para sahabat dan yang setelah mereka, fahaula'i la yusammuna al-jama'ah, mereka tidak bisa dikatakan sebagai al-jamaah. Wa in kanu adadan katsiran, walaupun mereka memiliki jumlah yang banyak. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, kalian menyangka bahwasanya mereka adalah satu, padahal hati-hati mereka terpecah. Fal jama'atu man kanu 'ala al-haq. Maka disebut al-jama'ah tatkala mereka berada di atas al-haq. Falladhi yaqul ana ma'al hizbil fulani, hadzal hizbu jama'atun. Dan orang yang mengatakan aku bersama kelompok ini, kelompok A, karena kelompok ini adalah jama'ah. Wa antum taqulun, dan kalian mengatakan ilzamu al-jama'ata wa haula'i jama'atun. Pegang eratlah al-jama'ah, berjalanlah bersama al-jama'ah. Al-jama'ah karena mereka adalah orang-orang yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-jama'ah. Ini ungkapan-ungkapan yang ada di sisi mereka, di sisi haula al-hizbiyun. Fanaqulu lahum, maka kami katakan kepada mereka, kata beliau, man qala lakum inna haula'i humul jama'ah, al-jama'atu man kanu 'alal haqq. Yang kita katakan kepada mereka hanyalah cukup beberapa pernyataan. Di antaranya, kalau mereka benar-benar mengetahui al-jama'ah, berarti mereka benar-benar faham bahwasanya al-jama'ah adalah siapa yang berada di atas kebenaran. Man kanu 'ala sunnah, siapa yang berada di atas sunnah, sunnah Nabi. Haulai humul jama'ah. Mereka semua adalah al-jama'ah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dalam merekomendasi al-jama'ah tersebut. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Apa yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan yang berkaitan dengan ucapan Al-Imam Al-Barbahari, hum ahlus sunnati wal jama'ah. Mereka para sahabat Nabi dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan adalah ahlus sunnah wal jama'ah. Dan beliau sempat memberikan isyarah bahwasanya di sana terdapat beberapa sekte, beberapa kelompok yang hanya sekedar mengajak dengan ucapan al-jama'ah. Mari ikuti jama'ah kami. Ikutilah jama'ah fulaniyah. Ikutilah kelompok A, ikutilah kelompok B, karena mereka adalah al-jama'ah. Lihatlah kelompok A. Tatkala diadakan sebuah acara, jama'ahnya membeludak sampai jalan-jalan raya, jalan-jalan protokol ditutup. Menunjukkan bahwasanya mereka memiliki jama'ah yang banyak. Maka apa yang disampaikan oleh beliau hafizahullah wara'ah, yang namanya al-adad, jumlah jamaah, jumlah pengikut, tidak bisa dijadikan sebagai satu patokan. Yang dinamakan dengan al-jamaah adalah ketika kelompok tersebut, ketika jamaah tersebut alal haq, berada di atas kebenaran. Bagaimana mengukur mereka berada di atas kebenaran ataukah tidak? Kembali kepada amalan-amalan para sahabat. Kalau mereka menyangka bahwasanya mereka berada di atas al-haq, akan tetapi setelah kita melihat amalan-amalan yang ada di sisi mereka, amalan yang jauh dari sahabat-sahabat Nabi, yang jauh dari para tabi'in, atba' tabi'in, dan yang setelah mereka, berarti mereka hanya mujarrad tasmiyah, hanya sekedar penamaan. Nama-nama mereka adalah al-jama'ah. Sebuah contoh misal, contoh kecil. Mereka kaum sufiyah berbangga dengan jumlah pengikut yang luar biasa banyaknya. Sekian ratus ribu orang hadir dalam acara maulid. Contoh misal. Menunjukkan bahwasanya kami adalah aswaja. Kami adalah ahlu sunnati wal jamaah. Tinggal kita ukur. Kita lihat apakah yang mereka lakukan pernah dilakukan oleh sahabat Nabi ataukah tidak? Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, orang yang mampu untuk melakukan al-maulid. Mampu mereka untuk merayakan hari kelahiran Nabi. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mampu untuk beliau merayakan hari kelahiran beliau sendiri. Akan tetapi wakil yang ada para sahabat, lebih-lebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang mengikuti mereka diihsan dengan kebaikan, sama sekali tidak pernah merayakan hal tersebut. Jadi walaupun jamaah yang banyak hadir dalam acara tersebut, tidak bisa menjamin mereka adalah jamaah. Karena jamaah ini kembali kepada satu ukuran, satu prinsip yang bernama alal haq, di atas kebenaran. Kalau tidak di atas kebenaran, berarti mereka bukan al-jamaah. Begitu pula sebagian kelompok yang dengan sendirinya menamakan bahwasanya mereka adalah jamaah at-tabligh. Tinggal kita ukur, apakah amalan-amalan mereka sesuai dengan apa yang ada di sisi Nabi, di sisi para sahabat dan para tabi'in. Walaupun nama mereka jamaah. Jamaah at-tabligh artinya kelompok-kelompok orang yang suka menyampaikan kebaikan. Ternyata tatkala kita melihat, ini sekaligus menjawab pertanyaan yang ada. Ketika kita melihat apa yang ada di sisi kelompok tersebut, yang paling ekstrim adalah sebuah akidah yang mereka yakini bahwasanya ilmu syar'i dapat mengeraskan hati. Maka janganlah kalian banyak-banyak menuntut ilmu syar'i. Nanti kalian akan menjadi seperti Wahabi yang membantah sana, membantah sini, membantah kelompok A, membantah kelompok B. Sebabnya ilmu syar'i. Ini syubhat yang ada di sisi mereka. Belum akidah-akidah yang parah di sisi mereka. Akidah sufiyah, al-wasail, atau at-tawassul. Dan yang misalnya dari akidah sufiyah yang ada di sisi jamaatut tabligh. Belum lagi kita membongkar fadailul a'mal yang ada di karya-karya mereka, yang mereka agungkan. Yang berisi ahadis da'ifah, bal maudu'ah. Itu belum kita bahas. Baru satu poin ini. Yang mereka mengatakan ilmu syar'i bisa mengeraskan hati. Silahkan ditanyakan kepada kelompok-kelompok tersebut. Apakah ini merupakan akidah yang kalian yakini? Kalau mereka menjawab tidak, berarti mereka telah berdusta. Karena ini tercantum, termaktub, tertulis di kitab-kitab rujukan mereka. Maka, tatkala kita melihat keadaan para sahabat Nabi yang luar biasa perhatiannya terhadap ilmu. Bahkan Nabi SAW sekian banyak hadisnya menjelaskan keutamaan ilmu, keutamaan mengajarkan ilmu, keutamaan bermajelis ilmu. Berarti menunjukkan apa yang ada di sisi mereka menyelisihi apa yang ada di sisi sahabat-sahabat Nabi. Berarti tidak bisa mereka dinamakan sebagai al-jamaah. Karena tidak sesuainya mereka dengan keadaan para sahabat Nabi. Jadi mereka bukan bahagian dari ahlus sunnati wal jamaah. Karena mereka laisu alal haq. Tidak berada di atas al-haq ataukah kebenaran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kajian malam hari ini. Yang insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jika Allah memudahkan. Aku lukau lihada. وأستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.